Halo semuanya, kembali lagi masih bersama saya Santi dan bersama saya ada Pastor Julius. Halo. Oke Pastor, kita masih ngobrol tentang yang berhubungan dengan Natal nih. Nah kalau Natal itu biasanya ya, kalau yang saya lihat banyak sekali tuh pernak-pernik Natal, seperti ada pohon, ada topi Natal, bando-bando, dan lampu-lampu Natal segala macam gitu. Nah, di gereja pun ramai dengan aksesoris seperti itu. Di toko-toko juga seperti itu. Nah, dari Natal dan pernak-pernik segala macam gitu, Pastor punya gak sih cerita ataupun pengalaman yang lucu atau menarik sekitar pernak-pernik Natal itu? Yang paling khas, kalau misalnya ada peristiwa Natal, yang paling khas itu apa sih sebenarnya yang ada dan biasanya tidak terlewatkan? Kalau saya sih pohon Natal dan lampu Natal. Lampu Natal dan pohon Natal. Ya. Nah, itu pasti ada tuh? Pasti ada, ya. 17-an kadang disebutnya apa? Lampu penjor. Nah, kalau ada yang apa? Orang tuh nyari lampu Natal. Lampu Natal tuh yang mana? Yang kelap-kelip tuh? Yang kelap-kelip, ya. Nah, ada cerita menarik sebenarnya dari lampu Natal itu. Apa tuh, Pastor? Ada si anak, nah kita sebut saja si Ucok ya. Ucok, ya. Si Ucok itu pengen ke bapaknya. "Hei, Bapak, belikan aku lampu Natal itu." Logat Batak ya, Pastor. Iya, harus kayak orang Batak gitu. Iya. Lalu dia mengatakan, "Ya sudah, beli aja lampu Natal." "Di mana ya?" "Toko Baba Acong itu." Lalu dia pergi. Saking happy-nya, dia kok bapaknya itu dengan gampang ngasih uang gitu. "Udah, kalau beli." Ya belilah. Saking senengnya dia ngeliat, dia pilih mana yang bagus gitu ya. Si Ucok bentuknya, ini ya. Si Ucok ini. Ya. Dia ngomong, "Baba Acong, mana yang bagus? Lampu Natal." Dia si Baba Acong itu mengatakan, "Nih, ini yang paling bagus. Yang bagus dan gak mahal." Dia bilang, "Nih, bayar, dikasih, ya. Bayar lah." Dia saking senangnya, dia lupa, dia gak coba toh. Sampai dilari-lari ke rumah, dia senang, saking senangnya dia pengen ngetes ini lampu. Lampunya kayak apa, katanya ini paling bagus karena ada warna pink, ada ungu, ada hijau, ada merah, ada kuning dan sebagainya. Dicolokin lah dia. Lalu apa yang terjadi? "Kok gak nyala?" Dia bilang, "Wah, kurang ajar Bapak Acong nih ya." Awas dia. Dia bilang, bapaknya tanya, "Duh, kamu beli lampu apa?" "Lampu Natal. Masa gak nyala ini? Kamu beli berapa? Udah coba belum?" "Wah," kata si Bapak Acong, "itu pasti jaminan mutu nyala." Akhirnya dia baliklah ke si Bapak Acong itu. Dia sambil marah-marah saking jengkelnya. "Kurang ajar, aku ditipu sama Baba Acong." Lalu si Baba Acong tanya, dia ngomong, "Loh Ucok, ngapain kamu datang lagi?" "Eh, Baba Acong nipu. Ini lampu Natal gak nyala." Terus Baba Acongnya bilang apa, Pastor? "Nah, saya, oh ya, udah dites. Kamu mau tes berapa lama pun gak akan nyala. Kamu beli mau tadi beli apa?" "Lampu Natal." "Iya, lampu Natal, kan saya udah bilang ke Bapak Acong." "Lampu Natal." "Natal lu tanggal berapa?" "Tanggal 25, Bapak." "Ya tunggu aja tanggal 25, nyalanya tanggal 25. Kamu kalau beli buat yang lampu sepanjang tahun ya bilang sepanjang tahun. Ini lampu Natal cuma Natal. Nyalanya pas Natal aja. Natal doang." Iya benar juga sih sebenarnya ya Pastor. Kalau iya, dia bilang lampu Natal ya. Ya Natal ya cuma Natal tok nyalanya yang sering kali. Nah apa maknanya buat kita gitu ya? Sering kali Natal itu kan sebuah happening ya. Artinya sekali setahun dinyalakan. Sama seperti kita nyalakan pohon Natal itu di kapan? Natal sudah ya, ditaruh. Simpan di gudang. Gue simpan di gudang, selesai. Juga ketika menghias pohon Natal, bareng-bareng, nah, kalau sekarang kan yang bareng pembantunya gitu ya, nyalain, pasangin. Lupa bawa, dan itu hanya setahun sekali. Selebihnya hampir ya, terlupakan. Ya, betul. Padahal Natal itu bukan hanya tanggal 25. apa yang muncul sebenarnya di Natal? Natal kita bisa bersama-sama. Kita bisa saling tersenyum menyampaikan selamat, menyampaikan kegembiraan. Apa itu mau kita hitungkan setahun sekali? Iya. Ya. Betul. Ya, kita akan merayakan Natal. Ada baiknya bahwa setiap hari itu adalah Natal ketika kita bisa memberikan berkat. Berkatnya apa? Salam. Satu yang sederhana. Gift-nya apa? Gift-nya gampang, kehadiran kita. Apa kita perlu Natal ketemu orang itu hanya Natal setahun sekali? Kita kirimin selamat SMS, BBM atau apapun setahun sekali. Tidak, itu harus setiap hari kita, agar kehangatan Natal yang dimunculkan lewat kandang, entah gua dalam simbolisasinya, itu punya arti bahwa kehangatan itu terus menerus, bukan setahun sekali. Natal itu harus hidup dalam hati seorang Kristiani setiap hari sebagai ungkapan syukur saya lahir untuk sesama. Oke, luar biasa sekali Pak Surya. Dari pernak-pernik yang sederhana yaitu lampu bisa kita tarik suatu pesan yang sangat-sangat bermakna sekali, terutama kalau saya ya yang nilainya itu. Jadi sebarkanlah kasih Natal, cinta Natal, dan kehangatan Natal sepanjang tahun, bukan hanya pada saat Natal itu saja. Begitu kan Pastor, inti dari pembicaraan kita saat ini? Sip, harus dimaknain terus-menerus. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih Pastor atas perbincangan yang menarik Pastor. Ini. Dari mana Pastor?